Simat punya cerita dengan judul Weden Penunggu Alas Rel Buntung. Kiriman dari Rais Undur Marinah, Dukuh Papringan, Desa Dukuh Kidul, Ngasem, Bojonegoro. Niki kita alami naliko aku isek melok margesaren ning alas mek persilan mek ril buntung. Aku karo bujuku urip ning tengah alas. Bengi iku malam jemah, owone adem banget mergo tigo-tigo. Aku banjur gawe diang kanggo sapi karo wedhus ben ora kademen. Tapi yo aneh banget, angin tiga pancen gedhe ora kaya biasane. Enek swara saka wetan gawe uluku ngadeg kabeh pating jlerit. Njaluk tulung-tulung kaya wong arep dipateni. Ning sebelah etane persilan kuning kono ya ana kuburan jaman wong-wong dipateni G30 SPKI. Aku banjur metu. Wani ra wani tak wanek-wanekno. Antaraning sadar karo ora sadar pikiranku ning kono ketoe enek musola jaman kuno, jaman ijek gawe gladak. Ning jero ya enek wong. Aku ya kenal wong-wong kuwi. Wong sulas sing dipateni jaman PKI. Padha nelongso kaya ngenteni kiriman padha nyangga tangan. Aku banjur metu. Sirahku rasane gedhe banget, uluku ngadeg kabeh. Enek pedut rupane putih dhuwur, tak kira gubuku kobong. Ora nyono, terus dhuwur-dhuwur tak pasi banjur. Aku melayu saking wediku, neng gubuk aku kondo bujuku. Nah, nah. Kenapa apa Pak Heru? Ayo mulai wae. Aku mergawi pergi wedeni. Aku karo bujuku banjur mulih gawa sapi karo wedusku. Tak ringkesi barang-barangku kabeh. Tak gawa mulih gawa sapi karo wedusku. Aku mlaku ngulon swara kewan alas karo swara manuk bluk gawe wuku ngadeg kabeh. Jane wedi nanging tak wanek-wanekno. Tekan alas plempoh ning sorwit pelem kaya ana plempoh dorontok kabeh. Kating gedebuk. Sapi karo wedhusku padha mobat mabit para mergo kaya ruh barang. Aku dhewe ya wedi. Bojoku Marinah ngerti wong gantungan rupane ireng ning dhuwur wit pelem. Apa iku nah? Iku Pak Heru kaya ana gendruwo. Uluku rasane padha munggah kabeh. Ndasku gedhene sak rinjing. Aku banjur sumbar. Aku ora wedi kowe bocah cilik wae mbok udeni. Aku wis gerang kok. Aku banjur mlaku isih diantemi terus gedebak-gedebuk turut dalan. Suara beluk negel gawe awak kuadem panas. Aku ra wedi sumbarku meneh. Aku metu saka alas suara gedebak-gedebuk ijek ngantemi aku. Bareng tekan kuburan surut bisa sambung. Aku sumbar meneh. Weden opo, gombal opo. Aku ra wedi. Dumadakane ngarepku enek wong lungguh batinku. Sapa bengi-bengi yamene kok enek wong nang pinggir kuburan. Banjur tak wanek-wanekke. Tak wasi terus. Uluku jemborok. Rasane aku gak kuat ngadeg. Sapi karo wedhusku padha gindrang dewi-dewi. Mergo weruh barang demit kuwi mau. Akhire wong ki mengubah wujud rupane putih, raine bolong kaya dipangan set, karo jibrat, dadak barang tak takoni karo gemeteran. Sapa kuwi iki sak tenane? Kok ganggu aku terus kaya mangi? Wong ki meng banjur jawab. Aku Pak Ngi. Berarti kowe sing mati wong deingi. Iya. Aku banjur mlayu. Aku banjur mlayu ora ngurusi sapi lan wedhusku sing padha mlayu dewi-dewi. Sampai ngos-ngosan napasku bojoku bengak-bengok. Aku banjur ketemu Surono nek warung banjur ditakoni. Nek apa Kang Rais? Ngopi kene lho dhisik ben tenang. Aku bar diwedani ning kuburan Serut no. Tera, kuburan Serut akeh wedane to Kang Rais. Biyen nenek wong tukang ojek saka Kali Tidu numpak motor penak-penak dalane lurus njuk-njuk ning jero kuburan kok. Wange iso-iso lagi bisa metu ditulungi karo jenenge deket. Akeh gendruwune kuburan kuno makane aja sumbar karo bangsa ngono anto. Sakmene wae olehku cerita masalah diwedeni ning Ril Buntung bersama tim Cimahi.